Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ghuslil wajhi bil yadayn min ghurfat aw min ghurfatin wahidatin. Bab tentang membasuh muka dengan kedua tangan dari satu satu kali apa ini nom? Hah? Hah? Satu kali hah? Bukan masalah genggamnya, namun satu per ini perbuatannya apa? Ambil air, hah? Satu cidukan. Nom. Ya. Bab yang menjelaskan tentang mencuci wajah dengan kedua tangan dari satu kali cidukan. Di sini bab ghusli ya. Bi fathi al-ghain. La bi dhammiha. Bukan berdhamma. Ghuslu dengan ghuslu berbeda. Kalau ghuslu yang sekarang kita itu artinya membasuh atau mencuci. Kalau ghuslu ghainnya berdhammah artinya mandi. Ya. Di sini sekarang membasuh atau mencuci. Qala haddatsana Muhammad ibnu Abdurrahim. Muhammad ibnu Abdurrahim ay al-mulaqab bi Sa'iqah min sigari syuyukhil Bukhari kana thiqatan hafizan mutkinan. Nah, ini Sa'iqah Muhammad bin Abdurrahim, siqah sabat hafid mutkin, hafalannya mutkin, digelari atau dijuluki dengan Sa'iqah. Apa artinya Sa'iqah? Hah? Sa'iqah itu artinya petir. Kenapa digelari dengan petir? Jadi seseorang terkadang mendapatkan julukan karena kejadian yang dia alami. Contohnya Muhammad bin Ja'far mendapat julukan apa? Gundar. Gundar artinya musyagib, yang suka buat onar. Ketika masa menuntut ilmunya, Muhammad bin Ja'far ini nakal, kurang lebih seperti itu bahasa Indonesianya, nakal, sering bikin di halaqah, entah mengisengi temannya, membuat onar, intinya nakal. Nah, hakata ya ikhwan, ya tarbiyah, tarbiyatul aulad. Terkadang masa kanak-kanak, anak-anak diisi dengan berbagai hal, diantaranya ya kenakalan. Namun jangan berputus asa dari mendidik anak. Hadza Muhammad bin Ja'far Gundar. Namanya sejak julukannya sudah Gundar. Dahulu sering berbuat onar ketika masih masa-masa belajar. Kalau sekarang kurang lebih masa-masa nyantri, mondok. Nah, namun orang tua jangan putus asa, terus didoakan. Memang terkadang beberapa kasus sebagian kita malu orang tua, namun terus anak dimotivasi, anak didoakan. Nah itu Muhammad bin Ja'far. Sebagian yang lain diberi julukan dengan Abdal, sesat. Kenapa? Karena pernah dalam rehla thalabul ilm dia tersesat jalannya. Bukan Abdal di sini orang yang sesat, mubtadi. Namun karena dia pernah tersesat dalam rehla thalabul ilm. Di sini sekarang Muhammad bin Abdul Rahim dapat gelar sa'iqah. Yaitu artinya petir. Nah, bagaimana petir? Orang kalau kena petir bagaimana? Hah? Mut, mati. Ya kan? Bukan hanya gosong, mati ya kan? Nah, ini seperti itu. Setiap pernah 3 atau 4 kali beliau rahimahullah berazam untuk datang rihlah menuju masyaikh, seorang syekh sudah mau sampai di negerinya, syekhnya meninggal. Kedua kalinya datang ingin ke syekh fulan, sudah mau sampai dekat, meninggal. Yang ketiga syekh alas, sudah dekat, meninggal. Keempat, nah sampai akhirnya diberi julukan sa'iqah, seperti petir. Mendekat, meninggal. Namun hanya berulang 3 atau 4 kali. Dari kejadian itu kemudian dia diberi gelar sa'iqah. Nah, petir. Sebagian menyebutkan kila, katanya gelar atau panggilan ini karena jaudatu hifdihi, hafalannya yang luar biasa, sehingga ketika ditanya jawabannya secepat kilat. Nah, al-muhim yang masyhur sebab karena dia diberi panggilan dengan sa'iqah yang pertama. Namun beberapa ulama menyebutkan dengan sirah kila, katanya kejadiannya diberi nama sa'iqah karena yang kedua, yaitu hafalannya yang luar biasa. Nah, qala akhbarana Abu Salamah al-Khuza'i Mansur ibnu Salamah ahadul huffaz, seorang hafid juga. Qala akhbarana ibnu Bilal, yakni Sulaiman, an Zaid ibni Aslam, an Atha ibni Yasar. Zaid ibni Aslam ini seorang tabi'i. Atha ibni Yasar juga seorang tabi'i. Dari sini tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. An ibni Abbas annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu. Ini sekarang ceritanya rawi ini ingin menceritakan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar tidak bingung, mungkin ahsannya langsung dengan praktek ya. Ada yang bisa tanya? Muhammad, ambilkan gayung di kamar mandi. Yang kosong, gayung kosong. Antum perhatikan juga hadis ini Dan hadis-hadis yang berikutnya antum perhatikan di kitab Sahih Bukhari nya hadis ini serta hadis-hadis yang berikutnya, mudah-mudahan Allah beri kita kenikmatan untuk bisa menyelesaikan kitab wudu. Nah, ingat-ingat nanti akan kita sampaikan satu permasalahan insyaallah setelah kita membaca hadis ini. Qala Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu tawaddaa fa ghassala wajhahu. Dari Ibnu Abbas, beliau radhiyallahu anhuma berwudu kemudian membasuh mukanya. Akhadha ghurfatan min ma'in famadmada biha wastanshaqa. Maka Ibnu Abbas mulai mengambil satu cidukan dari air, ya. Tamat madobiha, berarti kalau ini gayung, karena dahulu belum ada keran, ya, maka seringnya Rasulullah dan para sahabat berwudu dengan ina atau yang semisalnya, walaupun ketika itu ada dalam beberapa kondisi hal-hal yang mereka berwudu seperti berwudu dengan menggunakan keran. Antum kalau mengetahui dahulu pernah suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mukjizat beliau, ya, ketika para sahabat tidak ada air, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian air mengalir dari tangan-tangan beliau, kemudian para sahabat berebutan untuk berwudu. Mengalir air dari tangan beliau, ya, memancar. Nah, namun keseringannya ya mereka ketika itu kalau tidak ada keran, entah dengan ina, bejana dan yang lainnya. Ini yang pertama disebutkan akhadha ghurfatan, bisa mengambil atau dituangkan. Yang penting satu cidukan. Kemudian famat madobiha wastan syako, berkumur dan menghirup. Ya, ini pertama. Kemudian summa khada gharfatan, bukan ghurfa, afwan, gharfah. Summa khada gharfatan min ma'in faja'ala biha hakada adafaha ila yadihil ukhra faghasala bihima wajahahu. Yang berikutnya, mengambil satu cidukan dari air, kemudian air yang ada di sini diidhofahkan, dituangkan kepada tangan yang satunya. Baik. Kemudian membasuh atau mencuci wajahnya dengan kedua tangannya. Di sini disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada sebuah isyarat. Di situ ada hadis yang isinya itu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika berwudu membasuh atau mencuci mukanya dengan tangan kanannya. Nah, kan dari hadis ini ada sebuah bantahan tentang hadis yang Rasulullah membasuh dengan tangan kanannya. Ya, kata Al-Hafidz, wal isyara ila tad'if al hadis alladhi fihi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilu wajhahu bi yaminihi. Ada isyarat tentang dhaifnya hadis Rasulullah membasuh tangan dengan tangan kanannya saja. Karena yang sekarang kita baca jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil satu cidukan dengan tangan kanan, kemudian dituangkan ke tangan kiri, kemudian membasuh dengan kedua tangannya wajah. Tsumma akhadha gharfatan min ma'in fa ghassala biha yadahu al-yumna, tsumma akhadha gharfatan min ma'in fa ghassala biha yadahu al-yusra. Baik. Kemudian mengambil, ya, satu cidukan lagi dengan tangan kanan, ya, dari tangan kanan ini beliau membasuh tangan kanannya. Satu cidukan diambil, airnya kemudian dialirkan untuk kemudian dibasuh tangan kanannya. Nah, kemudian mengambil air, ya, di satu cidukan lagi, untuk kemudian membasuh atau mencuci. Faghassala biha yadahul yusra. Tayib. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian Ibnu Abbas mengusap kepalanya. Dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa ketika itu berarti mengusap kepala itu tidak perlu dengan air baru, namun dari air yang sudah dipakai untuk membasuh tangannya. Karena di sini tidak disebutkan mengambil satu ghorfah, satu cidukan lagi, namun langsung summa, setelah mencuci tangan kirinya, kemudian mengusap dengan mengusap kepalanya. Namun yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa, dan di sini juga sebagian berdalil bahwa air musta'mal itu suci dan mensucikan. Air musta'mal, ya, air yang sudah dipakai untuk membasuh anggota wudu. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam riwayat Abu Dawud dijelaskan di situ ada lafaz dengan lafaz yang sahih, summa qabada qabdatan minal ma, mengambil segenggam air, ya, qabdah minal ma, segenggam, summa nafada yadahu. Nah, diginikan, nafada itu artinya di air itu dibuang. Nah, summa masaha ra'sahu, baru kemudian diusap. Sehingga riwayat ini menjelaskan maksud dari riwayat yang sekarang kita baca. Bukan berarti habis membasuh tangan kiri kemudian langsung diusap kepalanya, namun tetap seperti yang kita biasa lakukan dan yang kita sering lihat para masyaikh atau asatidzah atau ikhwan berwudu, ya, untuk kepala berarti tetap ada satu air. Itu yang sahih seperti itu. Tsumma akhadha gharfatan min ma'in farasha ala rijlihi al-yumna hatta ghasalaha. Kemudian yang kaki bagaimana? Mengambil satu cidukan juga, farasha ala rijlihi al-yumna. Rasha di sini sebenarnya disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar yaitu sakaba, menumpahkan, menuangkan qalilan fa qalilan. Nah, rasha ay sakabal ma qalilan qalilan. Jadi mengambil air, ya, satu cidukan. Dahulu Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah beberapa kali dibantu entah oleh Anas atau Ibnu Abbas atau para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum jami'an. Artinya terkadang bukan beliau yang menuangkan namun dituangkan oleh sahabatnya. Ketika yang kaki bagaimana? Sama, mengambil satu tuangan, satu cidukan, kemudian ditumpahkan di kepada kakinya sedikit demi sedikit, hatta ghasalaha, sampai membasuh. Berarti kaki tadi basuh dengan air yang tadi dituangkan tersebut. Tsumma akhadha gharfatan ukhra fa ghasala biha rijlahu yakni al-yusra. Kemudian melakukan yang sama untuk kaki kiri. Dari sini juga ada bantahan Di situ ada yang berpendapat bahwa mengusap wajah itu harus mengambil cidukan air itu harus dengan dua tangan. Ya. Nah, dari kisah ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tanbih, ada sebuah penekanan untuk kita memperhatikan tentang apa? Adamu ishtirat al-ightiraf bil yadayhi jami'an atau bil yadaini jami'an. Sebuah tanbih bahwa apa? Tidak dipersyaratkan ketika menciduk itu mengambil air entah dituang dari bejana ataupun dari keran dan yang lainnya itu dengan dua tangan. Enggak dipersyaratkan. Artinya boleh dua, boleh satu, ya, namun tidak harus dua. Nah, ya, sebagian berpendapat seperti itu, namun dalam hadis ini jelas bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengambil air hanya dengan satu tangannya. Ya kan? Tadi sudah lihat bersama kita. Nah, kemudian setelah selesai dari kaki kiri, summa qala hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti inilah aku melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berwudu. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan tentang keutamaan berwudu persis seperti wudunya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Dari hadis Utsman dan yang lainnya sampai sebutkan man tawaddaa mithla nahwu au mithla wudu ya hada thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dalam riwayat Muslim disebutkan seperti itu. Barang siapa yang berwudu persis dengan wuduku ini, ya, kemudian sholat dua rakaat khusyuk, tidak mengajak bicara dirinya dalam sholatnya tersebut, artinya betul-betul fokus konsentrasi, ada wasawis dilawan, kembali lagi terus seperti itu, maka diampuni dosa-dosanya. Yang berikutnya ya ikhwan, antum perhatikan lafaz yang terakhir, seperti inilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Tidak disebutkan at-tasmiyah. Nanti insyaallah mudah-mudahan insyaallah kita lewati sifat-sifat wudu Rasulullah sallallahu yang lainnya, tidak disebutkan dalam satu hadis pun bahwa Rasulullah menyebutkan tasmiyah ketika mulai berwudu, membaca bismillah. Tidak disebutkan sama sekali. Begitu pula dalam kitab taharah di dalam sahih Muslim, betapa rincinya para sahabat meriwayatkan tata cara wudu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tidak disebutkan tasmiyah. Nah, dari sini para ulama menyebutkan sebagian berpendapat hadis tentang tasmiyah ini dhaif. Sebagian menyebutkan kalaupun itu sahih atau hasan, itu menunjukkan yang akmal. Karena hadisnya la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, kan seperti itu ya. Tidak ada wudu bagi barang siapa yang tidak menyebut nama Allah. Aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Bagi yang berpendapat hadis ini hasan, la wudu'a al-akmal, tidak ada wudu yang sempurna. Berarti tasmiyah membaca bismillah hanya afdal. Nah, namun ala sahih hadis itu dhaif. Dan diperkuat dengan hadis-hadis yang ada di Bukhari dan Muslim, sama sekali tidak menyebutkan tentang permasalahan tasmiyah dalam kondisi hal-hal yang lainnya disebutkan secara rinci, sama-sama seperti ini. Ya. Ngambil tangan satu, dituang, kemudian ngambil lagi. Nah, kemudian diusapkan satu persatu, dirinci. Tidak ada sama sekali tasmiyah. Sehingga ala sahih at-tasmiyah ini bukan syarat al-wudu. Ya. Ketika orang berwudu dalam kondisi tidak membaca bismillah, amdan aw ghaira amdin, fa wudu'uhu sahih. Alas sahih seperti ini. Nah. Tahu ya? Berarti siapa yang berwudu dan dia tidak membaca tasmiyah, sengaja atau tidak sengaja? Sengaja meninggalkan tasmiyah atau tidak sengaja meninggalkan, maka wudunya sahih. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Nah, fadal ah Umar. Kenapa? Boleh, yang penting ketika bangun tidur, ketika dia bukan dalam kondisi bangun tidur, boleh. Yang penting ketika awal bangun tidur tetap di, jangan langsung dimasukkan, namun dituang dahulu 3 kali. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal ya, siapa tadi ya? Abu Maulana. Nah. Sah. Karena asal dari i'tiraf itu ya memang gini. Menciduk apa? Masa enggak ada bahasa yang lebih bagus? Menciduk gimana ya? Hah? Menciduk ya. Nah, itu i'tiraf seperti itu memang asalnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, fadal Aba Qais. Satu pula. Lupa nah. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya, atau ada yang tahu satu kula berapa? Nah, nah, bukan satu meter persegi. Al-ma'u idza balagha qullataini lam yahmilhu al-khabath. Air jika sudah sampai kepada dua kula itu ada khobat, enggak ngefek. Nah, ada najis, enggak ngefek. Nah, lupa, nah. Fadal kalau ada yang punya faedah, masih ingat. Namun bukan 1 meter persegi gitu. Lebih, Pak. Lumayan banyak. Nanti insya Allah, ana bahas dulu insya Allah. Nah. Kata Salman, antum dengar sendiri. Kata Sahabat Muhammad Asyarat, kalau dua kullah itu kalau sini tepak, sana tidak bergoyang. Berarti kan, ya berarti satu kullah bukan 1 meter persegi, ya. 1 meter macam segini. Nah, persisnya coba nanti insya Allah ana cari insya Allah. Barakallahu. Bagaimana hukum berwudu di kamar mandi? Gak ada masalah, silahkan berwudu di kamar mandi. Bagi yang berpendapat itu syarat, ya sebelum masuk kamar mandi baca bismillah. Bagi yang berpendapat itu mustahab, ya kalau mau mengucapkan bismillah sebelum masuk atau ketika dalam hati. Namun intinya gak ada masalah berwudu di kamar mandi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub berwudu ya di dalam kamar mandi. Nah, sehingga boleh seperti itu. Walaupun dalam kondisi mama saja telanjang, enggak ada masalah. Nah. Barakallahu fikum. Fadhal Aba Qanita. Telinga, bagaimana telinga? Disebut dalam banyak riwayat yang lain, termasuk hadis al-udhunani minar ras. Telinga termasuk dari kepala. Kedua telinga itu bagian dari kepala, sehingga dibasuh, diusap juga. Nah, baru. Fadal Aba Khamsa. Misalkan kalau wudu airnya sedikit. Hah? Tak terbatas, airnya terbatas. Nah, takhfif, diringankan. Sudah tahu takhfif wudu dalam pembahasan sebelumnya kan sudah kita bahas. Ya. Takhfif itu berarti ya jangan terlalu digosok. Terus juga termasuk dari takhfif adalah taklil, dipersedikit. Air terbatas ya satu kali. Nah, jangan banyak-banyak. Terbatas sekali dalam kondisi genting, jangan berwudu karena air tersebut dipakai untuk minum misalnya. Jangan berwudu. Ya, bertayamum. Ya, karena kalau dipakai akhirnya enggak bisa minum, mati. Kalau taruhannya seperti itu, ya jangan berwudu, bertayamum. Nah. Baik. Nah, fadal Abu Maulana. Wudu di atas sungai. Dicelupkan, maksudnya celupkan gimana? Kalau dibilang sahnya sah, boleh. Ini sudah lewat juga pada pembahasan kita sebelumnya. Yang namanya berwudu pada pelajaran-pelajaran bab sebelumnya kan disebutkan bab at-takhfifil wudu, bab yang menjelaskan tentang meringankan dalam berwudu. Bagaimana meringankan? Ya enggak digosok, sekedar dicelupkan, ya sudah, itu takhfif dalam berwudu. Diringankan wudunya. Enggak boleh. Yang penting syaratnya terbasahi, teraliri air itu, semua anggota tubuhnya teraliri. Teraliri oleh air. Sehingga kalau sungai atau laut, ya sudah. Kalau mau enggak ada masalah. Rasulullah beberapa kali melakukan wudunya takhfif, diringankan. Ya, digosok, tidak digosok, artinya tidak ada gosokan atau sedikit sekali. Ya termasuk itu tadi. Nah, baik. Nah, Abu Askan. Tidak dituangkan di tangan kiri. Kalau dalam riwayat ini sebutkan satu tangan, maksudnya dua tangan bagaimana? Tangan kanan, terus ini kaki. Kalau dua tangan maksudnya gimana? Habis dituang air bareng-bareng gini. Ya intinya sih gak ada masalah, boleh-boleh. Namun kalau yang dalam real seperti ini, satu tangan. Namun memang enak apa posisi gosok pakai dua tangan, kaki? Hah? Bergantian gitu maksudnya. Antum memang pakai dua tangan gitu. Enggak. Kalau ana yang tahu sih satu tangan walaupun anu. Tapi intinya enggak ada masalah insyaallah. Enggak ada masalah ana. Barakallahu fikum. Nah, fadhal ya Ahmad. Ada riwayat memang yang mengesankan bahwa membasuh kepala cukup dengan sebagian rambut. Namun al-sahih riwayat ini bukan seperti itu maksudnya. Yang sahih dalam banyak riwayat tentang Bukhari Muslim ya fabada bihima ila kofahu faraddahuma ila ma bada. Memulai dari sini sampai kofah, kofah dari tengkuk. Nah, sehingga alas sahih harus terbasahi semua bagian luar kepala. Kalau sebagiannya, ini dikhawatirkan bisa tidak sah wudunya. Nah, memang sebagian riwayat ada kayak yuhim, ya cukup sebagian rambut. Nah, tapi yang sahih lah harus seluruhnya seperti itu. Baik. Nah, fadhal. Airnya agak keruh. Hatta berbau. Ini pertanyaan, bagaimana wudu kalau airnya keruh? Ya. Namun tidak berbau. Walaupun berbau, kalau baunya itu bukan bau najis. Kadang air ya, air sungai atau air karena lama enggak dipakai atau apa, nah bau berubah baunya. Namun berubah baunya itu bukan karena bau najis. Apalagi airnya banyak ya. Maka itu air tahur. Tahur berarti tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Nah, walaupun berbau, namun baunya bukan karena bau najis, maka boleh untuk dipakai berwudu. Nah, selama utliqa alaihi musammal ma, selama masih orang melihat itu air, ya, dari sisi urf masih dikatakan itu air, ya itulah boleh untuk berwudu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal Abu Adit. Dasarnya sendiri matmadha wal istinsyak ini enggak, bukan ini. Nah, istinsyak dan anu harus wajib. Nah, Allah alam, yang ana tahu riwayat-riwayat menyebutkan istinsyak dan matmadha dan istinsyak ini dengan satu cidukan, satu tuangan. Nah, apakah boleh dipisah? Allahu alam. Nah, yang sunnahnya di, dan nah ini ya ikhwan, kita ketika sudah tahu hal-hal seperti ini, terapkan. Ya, kita sebisa mungkin menerapkan sunnah. Walaupun mungkin perkaranya mustahab, namun ketika kita tahu sunnah, kita amalkan. Nah, terlepas itu mustahab atau tidak, apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam sebisa mungkin kita lakukan walaupun sekali dalam seumur hidup. Misalnya ya, Rasulullah berhijamah, kita mencoba juga berhijamah. Rasulullah melakukan ini apa. Nah, ana enggak tahu apakah boleh, namun riwayat-riwayat yang ada ya satu. Nah, dan yang sunnah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika sedang berwudu, kentut atau buang angin. Pertanyaannya, lanjutkan wudunya atau ulangi dari awal? Ulangi dari awal. Setengah berwudu, long satu kali berwudu aja batal. Ini kalau main, intinya kembali ulangi dari awal. Seperti itu. Baik, apakah batal bila wudu kemudian bersentuhan dengan wanita yang mahram kita? Khilaf di antara ulama, apakah bersentuhan dengan wanita mahram ataupun bukan, apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Karena permasalahannya pada konteks ayat aulamastumun nisa. Itu gimana ayatnya? Kefal ayat walam tajidu ma'an nalaraiti aula mastumun nisa. Awalnya bagaimana? Hah? Kaifal ayah ya? Tulab, aina tulab? Tulab. Mana Faiz? Kaifal ayah? Walam tajidu ma'an sebelum itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hah? La, yang aujahadu minal ghaiti awlamastum nisa. Awalnya bagaimana? Idakum tumila salah. Ya ayyuhalladzina amanu, idakum tumila salah. Tifaksilu wujuhakum bi'aiti milal marafiq. Kamsa wabiru wajib. Wailam tajidu ma'an. Kala. Wa'ing nam, wa'ing kuntum junuban. Fattaharu. Ya, wa in kuntum junuban fattaharu wa man lam yajid auja hadum minal ghaiti aw la mastumun nisa fatayammamu saidan tayyiba. Intinya di sini orang bertayamum kenapa? Karena dia dari buang air ya atau junub. Atau lamastum an-nisa, kalian mulamasah. Ini asal kata lafaz mulamasah, yaitu bersentuhan. Au lamastumun nisa, kalian bersentuhan dengan wanita. Sebagian ulama mengambil zahir dari lafaz ini, dan ini pendapatnya madhab Syafi'iyah. Sehingga bersentuhan dengan wanita mahram ataupun bukan mahram ini membatalkan wudu. Namun ala sahih sebagaimana datang dari tafsir Ibnu Abbas dan yang lainnya, yang dimaksud dengan mulamasah di sini adalah mujama'ah, yaitu jima. Au lamastumun nisa ay au jama'tum an-nisa, kalian berjima. Terbukti Rasul alaihi salatu wassalam ketika suatu malam sholat, Aisyah di depannya, kakinya digeser sedikit, menyentuh, bukan hanya menyentuh, memegang, digeser. Aisyah tidur di depannya, untuk sujud tempatnya tidak cukup, digeser. Nah, sehingga hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Ya, alas sahih seperti itu. Tahu mahram ataupun bukan. Namun ketika bukan mahram, ya haram. Sekarang permasalahannya bukan masalah batal wudu atau tidak. Namun ketika wanita tersebut bukan mahramnya, ya haram. Kecuali memang kondisi kita tidak sengaja. Tawaf, ya, ketika umrah atau haji karena zahmah berdesak-desakan, kita sudah berusaha menghindar, ketabrak dan yang lainnya. Ini lain perkaranya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.